penguat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, setelah itu setelah baca Arif baca apa? Surah, membaca surah. Membaca surah itu bil ittifaq hukumnya masyru, disyariatkan. Bil ittifaq dengan kesepakatan para ulama, membaca surah itu hukumnya masyru. Begitu kata penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullah taala, hukumnya masyru. Yang namanya masyru adalah mencakup wajib dan mencakup sunnah. Sunnah ini berselisih di antara mereka. Apakah membaca surah itu sunnah atau wajib? Tapi mereka sepakat hukumnya masyru' disyariatkan. Mereka berselisih pendapat lebih khusus. Apakah membaca surah itu hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Jumhur al-ilm berpendapat itu hukumnya sunnah. Membaca surah itu hukumnya sunnah. Karena hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lil fata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkata kepada seorang pemuda, kaifa tasna'u ya bana akhi idza sallaita, apa yang kamu perbuat wahai anak saudaraku ketika engkau salat. Qala, kata dia, aqra'u bi fatihatil kitab wa as'alullaha al jannah wa a'udzu bihi minan nar. Kata pemuda ini, kalau saya salat ya udah ana baca surah al-fatihah dan saya meminta kepada Allah surga dan aku berlindung dengannya neraka. Apakah baca surah? Enggak kan? Beliau hanya membaca apa? Surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah, meminta kepada Allah surga dan aku berlindung dengannya dari api neraka. Nah, pemuda ini enggak membaca surah. Rasul enggak menegur. Andai kata hukumnya wajib ataukah rukun, pemuda, kurang. Kamu harus baca surah kan? Ternyata ikrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ini menunjukkan bahwasanya tidak berfaedah wajib. Ingat lho ya, membaca surah setelah Fatihah itu tidak berfaedah wajib. Hanya apa? Hanya sunnah wa'ada bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama itu berfaedah sunnah. Ingat dalil yang menjelaskan tadi. Adapun hadis umirna, kami diperintah. Ingat diperintah, lupa diperintah ya, diperintah. An-naqra'a, untuk membaca. Bi fatihatil kitab, dengan membaca Fatihah. Wa ma tayassar, membaca surah yang mudah. Kami diperintah, ya kan? Lah, perintah itu asalnya berfaedah apa? Nah, ini dipalingkan dengan apa? Hadis tadi. Ini kan perintah kan Pak? Kami diperintah untuk membaca surah Al-Fatihah dan surah yang kami hafal dari surah-surah yang mudah. Berarti menunjukkan apa? Wajibnya membaca Fatihah. Kenapa ini? Surah kan Pak? Tapi untuk membaca surah ini, kewajibannya dipalingkan dengan hadis tadi. Maka berfaedah apa? Sunnah. Karena asal perintah berfaedah wajib. Tapi kan ada pemaling kita kan. Yang memalingkan dari perintah dan dari wajib menuju sunnah. Apa itu? Ikrarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada si pemuda tadi. Maka pemalingan ini menunjukkan apa? Naam, dari wajib menuju sunnah. Belakang insya Allah begitu juga hadis. La salat lima lam ya kalau di fatihah itu kita faqaidah. Tidak sah salat seorang hamba kecuali dengan baca fatihah wa faqaidah dan baca surat. Hadis ini Pak lemah Pak ya, hadis ini lemah. Andai kata hadis ini sahih, bukan lemahnya, tambahan Pak ya, tambahan faqaidah, tambahan surat ini lemah. andai kata ini sahih dipalingkan dengan hadis tadi. Kesimpulannya Pak, pendapat jumhur al-ulama yang namanya maca surah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Memang datang hadis bentuknya perintah membaca surah, tapi dipalingkan Pak dengan hadis yang kita baca tadi. Nah, di sana ada hadis yang menunjukkan tidak sahnya sholat itu kecuali baca surah, tapi tambahan surah ini Pak ya tidak sah kecuali maca Fatihah dan maca surah, tambahan surah ini Pak lemah. Jelas saya. Selanjutnya, kalau maca surah, kapan maca surah Pak? Surat-surat apa kita baca? Baca surah. Nah, pertama, sholat duhur dan sholat asar. Yang kita bahas dulu. Sholat duhur dan sholat asar. Yang kita kerjakan tadi sholat duhur. Yang ma'ruf bagi kita, moto suratnya apa Pak? Rakaat pertama Pak ya? Rakaat kedua kan Pak? Ketika empat tidak pernah moto kan Pak ya? Tidak pernah moto kan? Lah, itulah Pak. Menurut saya, mbun. Ntar lagi kita lihat. Kata jaa hadis Abi Qatadah. Telah datang hadis Abi Qatadah. Kana Rasulullah. Tadi kan Pak, kana Rasulullah. Yaqra'u membaca. Di rakaatain ulayaini. Rakaat pertama, rakaat kedua. Minas sholatul luhur. Dari sholat luhur, moco Fatihah dan moco surah lain Pak. Jadi, rakaat pertama, rakaat kedua, moco surat. Jelas Pak? Sholat luhur Pak ya? Sholat luhur. Kemudian setelah itu, wakana ya fil asr. Rasulullah membaca di surat asr. Rakaat pertama, rakaat kedua, surah Fatihah wa surah lain. Dan dua surat. Berarti rakaat pertama, rakaat kedua, dari sholat duhur, baca surat. Rakaat sholat asar, rakaat pertama, rakaat kedua, juga baca surat. Jelas Pak? Baik. Nah, tapi datang hadis yang lain menjelaskan Pak, rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat Rasulullah pernah membaca surat, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Dibatikan sini Pak ya. Karena yaqra'u adalah Rasulullah di sholatil luhri, pada sholat duhur. Di rakaatainil ula ya ini Pak. Pada dua rakaatan pertama. Pada dua rakaatan pertama. Sholat duhur. Di kulli rakaat, di setiap rakaat maca surat qadru salasina ayat. 30 ayat. Rakaat pertama 30 ayat. Rakaat kedua 30 ayat. Sip ayo. 30 ayat Pak. Nah maca ini pelan-pelan tuh ya. Lumayan Pak, 20 menit. Itu maca surat itu Pak. Jadi sholat itu paling nggak setengah jam dulu Pak ya. Suwe Pak. Ini lah, ini rakaat pertama, rakaat kedua. Lihat. Kemudian seterusnya, wafil ukhra ini. Apa sih ini? Rakaat ketiga dan rakaat keempat. Wafil ukhra ini, rakaat ketiga, rakaat keempat. Qadru khamsata atara ayat. Kira-kira 15 ayat. Nah, hari ini menunjukkan apa? Rakaat ketiga, rakaat keempat, surat apa Pak? Duhur, Allah maca surat. Nah, kemudian juga, wa kadzalika fil asr, begitu juga surat asar. Rasulullah rakaat pertama, rakaat kedua, membaca khamsata asar ayat, 15 ayat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Nah, rokat ketiga keempat membaca nisudal setengahnya. 15 setengahnya berapa? Setengahnya harus setengahnya. Jangan separuh Pak. Matematikanya, yo 15 setengahnya 7,5. Tapi Pak, apa itu usul ya, no, Pak? Jadi sampai hitung apa namanya? 8 atau 7, terus yang 1,8 itu dianggap setengah Pak. Jadi ukuran apa? Ya, sedikit ya, terpengaruh namanya setengah. Kulasanya, berdasarkan hadis ini Pak ya, hukum asal rokat pertama, rokat kedua, moco surah. Tapi boleh suatu saat kita melakukan membaca surah pada rokat berapa? Ketiga dan keempat. Dan ini kita nggak pernah melakukan. Terus terang Pak, kadang kita tahu boh, ya wes rokat pertama itu pun cari ini Pak. Itu jari ini, rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu yang sering kita lakukan, Pak. Tapi rakaat ketiga keempat, ya, boten apa? Boten pernah melakukannya. Boten tahu, ya. Oh, betul. Itu selatnya begitu ya. Ini selat-selat, luar dan selat asar. Jadi selatnya, selat luar, selat asar, dua rakaat pertama asal. Masuk surat Pak, tapi sekali tempo kita lakukan dan itu boleh dan dianjurkan Pak, karena Rasulullah melakukan rakaat keempat. Terus surat maghrib Pak, kamu masuk surat maghrib Pak, nah, rakaat pertama, kedua, ketiga nggak pernah kan Pak? Boleh lah aku dalilin di Pak, ya mbok karena umumnya ngono kan Pak, umumnya ngono, tenang, anak juga baru tahu terakhir ini, terus terakhir kan? Saya nggak tahu bagaimana. Nah, sekarang nih hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'ah di salatil maghrib, di salat maghrib, di suratil a'raf, surat al-a'raf, farraqaha fi rakataini. Surat Al-A'raf itu beliau letakkan di dua rakaat. Nah, kan? Al-A'raf itu panjang, Pak. Al-A'raf itu lumayan. Itu diletakkan di dua. Nanti ada pembahasan khusus, Pak. Setelah ini, kalau bisa, kita lanjutkan pelajaran kita sholat ini, Pak. Kalau bisa, kita bikin gini aja. Kalau pakai kitab, nantilah kita bikin doros musalli. Kita belum tahu syurutnya sholat, syarat-syaratnya sholat itu apa. Kita belum tahu sujud sahwi, gimana sesuai ketika kita lupa. Kita baca Quran, ketika sholat kadang-kadang ada tilawahnya. Ya kan Pak, terus bicara nih Pak. Gak ngerti, kita sudah tua ini Pak. Kita berubah. Jika kita udah macam putih-putih ini, yang putih Pak ya. Ya gitu kan. Jadi kita butuh belajar. Ini Pak Far doain ini Pak, Far doain. Kalau lagi mati ditanya oleh Allah, selamat teman yang bu. Nah ini ya, jadi sholatnya ini. Nah, dan kita butuh belajar Pak. Surat apa yang harus kita baca? Panjang apa pendek? Ya Allah ini butuh bahasa ulang. Nah, berarti hari ini ya. Dua rakaat ya. Dua rakaat pertama dan kedua baca apa? Nah, tinggal rakaat berapa sekarang? Ketiga. Rakaat ketiga tidak membaca surah. Karena apa? Li adami dalil. Begitulah penjelasan sholat dan juga yang lain. Karena enggak ada keterangan sekolah Nabi. Nabi itu mau coba surah di rakaat yang ketiga. Al-asr enggak ada dalil. Maka tidak diperbolehkan maca surat. Sopo sing maca surat di dalili. Ah, berarti yang enggak baca surat, dalil apa? Orang dalil. Dalil kami adalah tidak ada dalil. Sedangkan kaidah asal bahwa ibadah harus diem, harus ada dalil. Itu Pak. Kalau perkara dunia terserah sampean. Sopo sing mengalamkan di dalili. Pertama agama enggak oleh. Al-asl adalah haram. Harus ada dalil yang membolehkan. Nah, terkait dengan salat apa ini? Maghrib yang datang dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam adalah rakaat pertama dan rakaat kedua. Ada pun rakaat ketiga ada dalil. Orang-orang dalil karena kalau dalil asal tidak ada, al-asl tidak ada. Kemudian setelah itu sholat isya. Sholat isya. Mau sholatnya kapan ini? Nah, membaca sholatnya. Sholat isya itu membaca adalah rakaat pertama dan rakaat kedua. Sholat isya membaca surahnya adalah apa? Adalah apa tadi? rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini berdasarkan dengan hadis Naam yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ada pun rakaat yang ketiga dan keempat, ada khilaf di antara para ulama yang benar tidak ada dalilnya. Izan Allah, gak usah maca Al-Fatihah, gak mau semua sujud surah. Itulah tanti Syekh Al-Albani dan juga yang lainnya. Lima ada, lima ada nih dalil. An-Nabi alaih salatu wassalam. Sampai ya, jelas. Yang selanjutnya, itu surat apa ini? Surat subuh. Kalau surat subuh maca surat dalilin di mbok. Jaa hadis Mu'ad. Telah datang hadis Mu'ad. Anna rajulan, ada seorang laki-laki min Juhayna. Akhbarahu anna usami an nabi. Ada seorang rajul mendengar Nabi alaihi salatu wassalam yaqra'u fi subhi, membaca di salat subuh ila zulzilati fi raka'ataini, fi raka'ataini, pada dua rakaat maca satu surat toh. Jadi intinya dua rakaat maca satu surat, intinya maca surat. Dan faedah kedua, disunahkan tak kadang-kadang maca ila zulzilah di rakaat satu dan rakaat kedua. Ini pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faedah selanjutnya, boleh satu surat diwaca empat kata. Diwaca empat. Kul wallahu ahad. Mana kul wallahu ahad. Maca kul wallahu empat kata. Kau apa? Salat duhur, maca Fatihah, salat Fatihah. Maca surat, rakaat pertama maca surat kul wallahu. Rakaat kedua, kul wallahu. Ketiga, munangun wa sallahu apa pak. Oleh, oleh pak, oleh, oleh. Oleh, oleh ke apa pak. Ini hadisnya boleh. Ya. Nah, sekarang kita baca jahat atau pelan. Jangan pak ya. Sekarang kita terfokus dua pembahasan. Imam jelas saya, makmum jelas, diem kan. Sekarang jelas sendiri. Apakah kita mau Fatihah itu pelan-pelan ataukah keras? Anda yakin kita kali mau pelan-pelan pak ya? Kalau pas keras sendirian kan pak ya? Pelan-pelan, benar nggak pak? Benar pak ya? Benar. Insya Allah pak ya. Nah, baik. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang untuk iman. Pembahasan kita pak untuk iman. Imam Nawawi berkata, ijma' para ulama. Sekarang ijma' para ulama mengatakan, as-sunnah, sunnah ini dua rakaat subuh keras. Sudah. Dua rakaat untuk maghrib keras. Dua rakaat salat isya keras dan salat Jumat keras. Ini imam pak di ijma. Yang tadi ingat tadi satu dua rakaat salat subuh imam keras. Terus dua rakaat maghrib keras. Nah terus dua rakaat salat isya keras dan salat Jumat keras bil ijma. Untuk siapa ini? Imam. Kemudian salat zuhur kabeh pelan-pelan. Salat asar kabeh pelan-pelan. Tiga, yang nomor tiga dari salat maghrib, yang nomor tiga dari salat maghrib. Kemudian ketiga, keempat, salat isya pelan-pelan bil ijma untuk imam. Ini harus dipelajari pak lo, karena kita kenapa harus kok pelan, kok harus ngomong, ya mbu pokok ini, gak tahu dalilnya pak ijma. Nawawi, kesepakatan para ulama, Imam Nawawi menukilkan yang demikian itu. Tapi ini untuk imam. Jelas? Tambah jelas. Wis. Untuk orang yang sholat sendirian, jumhur menyamakan dengan imam. Tambah, untuk yang sholat sendirian, disamakan dengan imam. Disamakan dengan imam. Jumhur berkata semisal itu. Karena hukum imam adalah hukum sholat sendirian. Tapi kan sama sholat sendirian, Pak. Maghrib keras. Jarak, Pak. Daerah menang, Pak. Sunnah loh. Sunnah. Nah, sholat subuh sendirian, keras, Pak. Kata keras saya. Sungkan soalnya, Pak. Ya. Itu ngono, Pak. Itu ngono. Penjelasannya itu ngono. Lah sekarang makmum, pilih sekarang makmum. Gimana kalau makmum? Kalau makmum bil ittifaq, makmum bil ittifaq, maca Fatihah, maca surat pelan Pak, ono banter bil ijma. Nawawi ngomong ngono dalam kitab majmu. Ora ono keterangan makmum itu keras maca ini bil ijma. Siapa ya? Loh, ini kan ngaji kan nyotok kali kita ngamalkan kita itu makmum itu menang waris kono dalile tanah. Masyaallah dewe iki ngamalkan orang nang dalile. Masyaallah, tetanya Pak katanya kan kaum muslimin, kenapa tak bensin? Ini pertanyaan yang kayaknya aneh kalau ditanyakan. Coba tanya yang enggak ngaji lah tarola. Pak, sampean niku kenapa Pak kok maca maghrib itu kok sampean niku menang? Kenapa? Ketika ngaji makmum kenapa kok menang kenapa kok enggak keras? Ya mbuh pas ini ngene kok enake ngono lah jawabane Pak. Iki sudah. Ya. Ya kata sama kiai gitu ya. Iya gitu Pak. Terus selanjutnya, pelajaran lagi Pak. Gimana ketentuan keras? Apa keras bungo-bungo kok kayak kayak anak ini keras segala ini iki. Sing ukuran keras itu piye? Ini juga pertanyaan Pak. Yo kita disunahkan keras lah. Ukuran keras itu piye? Ukuran keras itu piye? Ngono Pak. Imam Al-Farsi. Imam Al-Farsi. Nah. Yang namanya bacaan fi'lul lisan. Perbuatan lisan. Yes. Wadhalika bentuknya bitafsil huruf walaunya. Yang penting yang namanya keras itu di apa namanya diterhasilkan huruf. Jadi dia gerakan lisan Pak. Yang namanya keras, yang namanya baca, namanya membaca Pak. Itu gerakan apa? Gerakan lisan. Yang penting lisan itu bergerak. Itu namanya membaca. Yang namanya keras, kan nama ada membaca, ada keras. Kalau membaca, itu gerakan lisan. Gerakan lisan, Pak. Yang namanya baca, itu golok setan di hati, Pak. Yang namanya baca, itu gerakan lisan. Setelah baca, keras. Itu berarti syai'un za'id. Keras itu syai'un za'id. Dari membaca, berarti harus ada suara. Paham, Pak? Ada suara, itu namanya keras. Kalau yang namanya liri, itu gerakan lisan, gak ada suara. Paham, Pak? Itu namanya liri. Liri itu kira'ah membaca, gerakan lisan, tapi gak ada suara. Tapi yang namanya keras, itu gerakan lisan, ditambahi ada suara. Paham, Pak? Ketika ada suara, itu namanya keras. Bukan dilangit keras, terus bungo-bungo. Alhamdulillah keras, orang. Orang ngono tuh nama nih, orang ngono. Jadi keras itu artinya orang suara dari gerakan lisan. Gerakan lisan plus ditambah ya Pak? Suara. Yang namanya liri Pak itu gerakan lisan, gol suara. Makanya kita selalu berbenah liri. Liri itu orang suara, tapi is gerakan lisan. Nah justru kira kalau duhur, orang suara nih. Gak boleh Pak, gak boleh. Harus dilirikan. Dan kan itu gerakan lisan. Betul nggak? Mungkin orang mungkin, eh? Mungkin nggak? Oke. Telepon pun jelas. Gimpon. Ya? ya keras ya, kalau kan tadi kan dijelaskan bacaan imam kan untuk makmum Pak ya, ini saya sesuai dengan kondisi makmum, keras pun lebih baik karena kan kondisi untuk makmum, kalau sendiri kan pribadi Pak, itu jatuhnya kondisi itu. Terusnya gimana mau suratnya Pak, apa dipotong setengah atau sempurna suratnya? Lupa ini sih, dua dibahas coba. Jadi kita sholat pula ilmu nih. Jadi enak ini. Moto akul wallahu ahad, Allahu akbar. Atau moto surat dengan sempurna, enak ini ya Pak. Moto sempurna, atau setengah-setengah. Kata Imam Nawawi, aku di ulama Pak. Kita enak kan ini. Paling kan kita ada pijakan gitu loh Pak ya. Kata Nawawi rahimallahu taala, kata Nawawi rahimallahu taala, na'am. Termasuk mendapatkan sunnah kalau moco sedikit dari Al-Qur'an. Paham? Enggak sempurna Pak, sedikit. Tapi kalau diwaca sempurna luwe afdol. Paham keterangannya Pak? Jadi moco surah 3 ayat, 4 ayat itu udah terhasilkan sunnah. Tapi kata moto sempurna, luwe afdol. Moto al-Baqarah sampai ente. Oh. Gila Pak ya. Jadi kalau moto syai'an sedikit dari surah, itu udah terhasil tersunna. Tapi kalau andai kata dia membaca dengan sempurna surah kamilah, surah secara sempurna, maka itu lebih afdol. Lebih afdol. Jelas keterangannya Pak? Jelas. Nah. Dan memang ada hadisnya Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada salat fajar itu, pada salat fajar Pak ya, Rasul membaca inna amanna, kemudian apa? Qulu amanna billahi, itu surat Al-Baqarah tabayyana. Kemudian dipotong pada sempurna, dan juga Rasul membaca juga surat rakaat kedua ya Al-Kitab ta'ala wa la kalimatin salat, dipotong Pak. Rasul enggak baca sempurna kan, menunjukkan boleh. Jadi enggak mesti sempurna, enggak mesti sempurna Pak. Rasul juga pernah membaca pada salat sunnah fajar, pada salat sunnah fajar Rasul baca rakaat pertama qulu amanna billahi wa unzila ilaina terus, dan surat rakaat kedua ya Al-Kitab ta'ala. Jadi kan potongan kan Pak. Enggak dari awal, wala sempurna. Berarti menunjukkan boleh. Cuma luwe api. Iya loh, sempurna. Tapi enggak boleh digunakan loh Pak. Ada sebagian santri juga. Sholat alif lam. Allahu akbar. Yuk ketawa mulai Pak. Makmumnya ketawa. Mau tahu yuk. Saisa Pak, saisa. Orang-orang masalah. Jadi imam Pak. Jadi imam hari mutu alhamdulillah tuh. Ya Allah, yuk ketawa. Ya, sesalah ketawa Pak. Salah ketawa, sebenarnya kan orang nomor, cuma lucu. Lucu ini kronono, woy. Coba sama di masyarakat, kul wallahu ahad, langsung lah ketawa. Tapi orang lalu ketawa, woy. Terus, setelah itu, nah, dari penjelasan ini, Pak, ya, yang namanya bacaan itu gerakan apa? Lisan, bukan gerakan hati, ya. Jadi, orang kalau bocor, Al-Fatihah dengan hatinya enggak sah. Yang namanya qara apa? Membaca. Ya ila la saliman lam yaqra, yang namanya qara memoto itu gerakan lisan, bukan hati. Makanya sapa wong sing moto Fatihah dengan hati enggak sah. Sapa wong sing moto bacaan Quran dengan hati enggak sah. Sapa wong sing moto subhanallah doa-doa itu dengan hatinya enggak sah. Karena itu bukan gerakan hati, Pak. Gerakan lisan harus dilisankan. Begitulah penjelasan Ibnu Rajab rahimallahu taala dan juga banyak para ulama rahmatullah alaih. Walihada para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau membaca? Pernah ditanya di sini, pernah ditanya apa? Pernah ditanya siapa ini? Pernah ditanya sahabat ini. Kaifa ta'rifuna qira'ata Rasulillah fi salatul dzuhri wal asr? Bagaimana kalian ngerti bacaan Rasulullah ketika salat zuhur dan asar? Kalau mereka menjawab, bistiro pilih syadi. Dengan apa? Guncangan jenggotnya. Jadi jiwa tinggi gelap-gelap mati moco. Menunjukkan bahwa yang namanya bacaan itu pak gerakan lisan. Walihada ya kulim nozat gak sah. Gak sah kalau dia baca dengan hati. Ingat hati lho Pak Yoh. Dengarkan ini Pak. Banyak orang moco Fatihah dengan hati. Banyak orang berpikir dengan hati. Banyak orang ngosongin dengan hati. Gak sah. Gak sah. Itu bukan dikatakan membaca. Dikatakan apa? Batin. Itu batin. Itu. Sebenarnya maksud itu gerakan lisan. Bukan membatin. Benar Pak ya ini? Ini kadang-kadang kita jatuh dalam kelalaian. Sehingga kita koyok iman tepepul dengan hati ini. Bakal orang tak. Tapi ya salah sunnah Pak. Salah sunnah kenapa kita ketika sholat nafas sunnah rawatib kan rakyat rawatib maghrib kenapa kita kok gak keras ya kan? Kenapa kita kofalan kenapa Pak soal pertama ini kita kan melakukan ini kan kenapa dalam sholat rawatib sholat duha sholat inan itu kenapa kita pelan Pak kenapa kita gak keras kenapa soalnya ayo kenapa Pak Godong ya mampu hah? Jawah dari laking ku. Apa ini kata musik ini? Lo. Siapa ini? Lo. Ini. Oh, apa itu? Saya risau. Jelas ini. Jelas ini salah sih. Ini ilmu ikhwan. Kita ini melakukan lo sholat lo saja. Kita ngelatih sholat lo ini. Nah kita beruntung dari sholat kita. Subhanallah. Alhamdulillah. Shalallahu alaihi wasallam. Terus kalau tuh mulai tuh sholat tuh sholat. Besok kan rencananya hari Ahad kan ada sahur kan ya. Nah, kami belum bisa apa namanya apa hari Ahad besok nggak bisa pak ya. Berarti nanti hari Sabtu. Hari Sabtu besok nggak bisa. Hari Sabtu besok nggak bisa. Ahad depan kan? Bisa. Karena hari Ahad besok, juga saya diundang suruh jadi khotib waliman, jadi saya suruh ketua waliman. Jadi kalau nanti pasti hari Sabtunya Pak ya. Ini ya. Iya, minggunya ini kan, anak ini kan walimahan. Minggu dulu juga aku diundang setolnya. Lagi, Ahad ini kan saya dapat waliman. Ahad itu saya juga waliman. Satu. Mungkin kalau nggak selesai, baru besoknya.